بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufiknya kepada kita semua sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini merupakan suatu amalan ibadah ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam faedah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan masih dalam penjelasan dari ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan kepada kita tentang perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh seseorang yang dia melaksanakan sholat, yakni ialah untuk dia memperhatikan kebersihan dan kesucian, yakni kesucian pakaiannya, suci dari najis, begitu pula tempat yang dilakukan atau tempat yang dia gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat padanya haruslah bersih dari yang namanya najis. Begitu pula badan, anggota tubuhnya bersih dari najis dan hadas. Hal ini tentunya berdasarkan adillah, dalil-dalil dari Al-Quran, begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian. Naam. Adapun dalil yang menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk memperhatikan kesucian pakaian yang kita gunakan dalam melaksanakan sholat, hal ini sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk membersihkan pakaian mereka dari darah haid yang mengenai pakaian mereka tersebut, dibersihkan dengan air, kemudian dikeruk ya bekas darahnya, baru digunakan untuk sholat dengannya. Nah, hadis ini pula atau apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dari perintah beliau kepada sebagian sahabiah. Hal ini dikarenakan ya kemiskinan yang menimpa mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau melainkan dari kalangan atau mayoritas kebanyakan mereka adalah al-fuqara wal masakin, para fuqara dan masakin dan juga hamba sahaya. Makanya tidak heran tatkala kita mendapati membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kisah dari para salafus saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada di antara mereka yang melaksanakan salat atau memiliki pakaian cuma satu lembar saja. Nah. Namun kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hal yang demikian ini tidak mengurangi atau menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dunia yang dialami oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu pula para sahabiat, ini justru sesuatu yang menjadikan mereka kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang atau seringnya dengan kemiskinan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan sebaliknya, seringkalinya seorang hamba diberikan kenikmatan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam ialah dengan orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin. Innama tunsaruna bidu'afaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemiskinan, kekurangan materi ini bukanlah suatu penghalang bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dibuktikan oleh mereka para salafus saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan salah satu imam dari imam yang empat, al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau dibesarkan oleh ibunya. Namun hal yang demikian tidak menjadikan beliau terhalang dari belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan apa yang menimpa beliau tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, menjadikan beliau seorang imam sebagai seseorang yang menjadi rujukan umat ini. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang miskin maupun kaya, semuanya dituntut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, begitu pula hadis yang kedua yang menjelaskan kepada kita dalil yang menunjukkan untuk kita memperhatikan kesucian pakaian kita dalam kita salat ialah hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari salat bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian di tengah-tengah salatnya beliau melepaskan kedua sandal yang beliau pakai. Dan hal yang demikian ini dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi makmum. Mereka pun ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyelesaikan salatnya, beliau pun bertanya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, kenapa kalian melepaskan sandal kalian? Kata mereka para sahabat, wahai Rasul, sesungguhnya kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun mengikuti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima qadaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mengapa beliau melepaskan sandalnya ketika salat ialah dikarenakan malaikat Jibril alaihi salam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwasanya pada sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kotoran. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan kedua sandalnya. Maka dua adillah ini, dua hadis ini, dua kisah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala seseorang ingin mengerjakan salat, maka dia memperhatikan kesucian pakaian yang dia kenakan. Naam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ammal makan fadaliluhu anna arabiyan jaa fabala fi ta'ifatin minal masjid ay fi tarfin min masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi kita untuk memperhatikan kesucian tempat yang kita gunakan untuk sholat padanya ialah kisah seorang Arabi. Arabi ialah seseorang yang tinggal di pedalaman. Naam. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ada seorang Arabi yang dia ini datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kencing di pojokan Masjid Nabawi. Tayib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, lakinnahu Arabi wal a'rabu al-ghalibu alaihim al-jahlu. Yang namanya orang Arabi, ya, orang pedalaman inilah adalah orang yang jahil, ya, sebagaimana kita dapati orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok, mereka adalah orang-orang yang kurang mengerti aturan. Tayib, bisa dikatakan seperti itu. Naam. Sebagaimana yang terjadi pada Arabi ini, dia datang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia cari pojokan kencing di situ. Tayib. Fasaha bihin nasu wa zajaruhu. Maka umat manusia yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang lainnya yang melihat perbuatan Arabi tersebut akhirnya berteriak, ya, menghardik Arabi tadi. Naam. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hikmatihi nahahum wa qala utruku. Namun lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Arabi tersebut dan juga terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang melarang Arabi tadi yang kencing di pojokan pojokan Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah yang ada pada beliau melarang para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk membiarkan Arabi tadi menyelesaikan kencingnya. Naam. Falamma qada bawlahu da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala si Arabi tadi dia selesai kencing, nam dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Arabi tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min al-had min hadzal bauli wala al-qadari. Innama hiya li dzikrillah 'azza wa jalla was-salati wa qira'atil Qur'an." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Arabi tadi, kemudian mengatakan kepada Arabi tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid-masjid ini adalah sesuatu yang tidak pantas ada padanya kencing dan juga kotoran, ya. Yani tidak pantas bagi seseorang untuk dia itu buang air kecil di masjid ataupun kotoran. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arabi tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya yang namanya masjid ini ialah tempat di mana di situ untuk seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat dan juga membaca Al-Qur'an. Naam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegur seseorang tatkala dia melakukan sesuatu yang kalau kita menganggap itu tindakan yang kurang ajar, dan memang itu adalah tindakan sesuatu yang kurang ajar. Toib, kencing di pojokan masjid. Naam. Namun lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah yang ada pada beliau, dengan lemah lembut beliau menegur Arabi tersebut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam paham dia ini adalah seorang yang jahil, ya, yang kurang memiliki ilmu. Naam. Maka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam mensikapi Arabi tersebut sesuai dengan keadaannya. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam mensikapi seorang yang jahil, seseorang yang tidak mengerti ilmu, yang terjatuh dalam penyimpangan atau dalam kemaksiatan, ini memiliki adab. Naam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berkaitan dengan seorang Arabi yang kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lainnya meneriaki Arabi tadi, naam, kemudian dihardik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Biarkan dia selesaikan kencingnya. Tinggalkan dia." Naam. Setelah Arabi tadi dia selesai buang air kecil, baru dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, dalam hadis yang lain, setelah dia menyelesaikan kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil salah seorang sahabat beliau untuk mengambilkan air, kemudian disiramlah air tersebut di bekas kencingnya Arabi tadi. Naam. Kita di sini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab dalam berdakwah atau mensikapi seseorang yang terjatuh dalam kesalahan. Di sini ialah kasusnya berkaitan dengan seorang Arabi, orang yang jahil. Naam. Orang yang kurang keilmuannya. Dengan lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Arabi tersebut dan menyebutkan, ya, hakikat dibangunnya masjid tersebut. Hakikat dibangunnya masjid, yakni ialah untuk seseorang itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat dan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Naam. Faqala al-Arabi, maka lihat bagaimana sikap Arabi setelah dia dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Arabi tersebut, dia pun berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Kata Arabi tersebut, Dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, rahmatilah diriku dan Muhammad, dan janganlah engkau merahmati bersama kami seorang pun. Naam. Ini doanya Arabi. Dia menganggap bahwasanya para sahabat tadi karena sudah ya menghardiknya, melarangnya, meneriakinya, berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya dengan lemah lembut, akhirnya hati Arabi tersebut terbuka. Dia menerima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa untuk dirahmati dirinya dan Nabi saja. Adapun para sahabat tidak. Naam. Tayib. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kenapa Arabi tersebut dia berdoa untuk dirahmati dirinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua saja? Kata beliau, li'anna sahabata zajaruhu. Kenapa para sahabat tidak didoakan juga oleh Arabi tersebut? Karena Arabi tersebut dia dihardik atau diteriakkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tatkala dia buang air kecil tadi. Wa amman nabi, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia melihat Arabi tadi dia kencing di pojokan masjid, fakallamahu bilutfin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak berbicara, menasihati Arabi tadi dengan lemah lembut. Taib. Fadhanna anna rahmata dayyiqatun la tattasi'u lil jami', sehingga Arabi tadi dia menyangka bahwasanya rahmat Allah itu sempit, ya, tidak luas, tidak melingkup, apa, tidak mencakup seluruh makhluknya, sehingga dia mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Naam. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sesuatu yang baik yang akan diperoleh bagi seseorang tatkala dia menasihati orang lain dengan cara yang benar. Naam. Kita mengatakan dengan cara yang benar. Taib. Bukan hanya semata-mata dengan cara yang lembut. Cara yang benar ya ini dengan cara yang hikmah. Taib. Karena terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lainnya beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan cara yang tegas. Naam. Dan hal ini sesuai dengan keadaan orang yang diberi nasihat tersebut. Adapun orang yang jahil, orang tidak memiliki ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita berlemah lembut dengan mereka, memberi nasihat dengan cara yang baik agar nasihat yang kita berikan kepada mereka itu diterima. Naam. Wa yudhkaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dan setelah Arabi dia berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Arabi tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajjarta wasi'an ya akhal Arab. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arabi tersebut, ya, sungguh engkau ini sudah membatasi sesuatu yang sangat luas, wahai saudaraku sebangsa. Naam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya doanya dia sudah bagus. Cuman ya kurang tepat. Kenapa? Karena dia membatasi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas, meliputi bangsa jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, yang muslim maupun yang kafir. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dia meminta rahmat kepada Allah ya untuk merahmati dirinya dan Nabi Muhammad SAW, dan tidak kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lainnya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, sesungguhnya engkau telah membatasi sesuatu yang sangat luas, yakni menganggap rahmat Allah itu sangat sempit. Naam. Taib. Atau terbatas pada dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Taib. Wa amara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an yusabba 'ala al-bawli dhanubun min ma'in mislul dalwi latatuhura al-ard. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menyiramkan air. Ya, mengambil air seukuran satu gayung untuk disiramkan pada tempat si Arabi tadi dia kencing padanya. Naam. Baik. Ini masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala kita ingin mengerjakan salat, maka tempat yang kita gunakan tersebut adalah tempat yang bersih dari najis. Naam. Sebagaimana dalam hadis ini, si Arabi dia kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk menyiram, membersihkan najis tadi dengan disiram dengan air. Taib. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban bagi kita tatkala ingin mengerjakan salat, maka kita memperhatikan kesucian tempat yang kita gunakan untuk salat padanya. Taib. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, wa amma taharatul badan, adapun dalil yang menjelaskan kepada kita tentang kesucian badan, yakni apabila kita ingin mengerjakan salat, kita harus memperhatikan kesucian badan kita. Maka kata beliau, dalilnya ialah faqad tsabata fi sahihain min hadisi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayni, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersama dengan para sahabatnya melawati dua kuburan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, sesungguhnya keduanya ini sedang diazab dan tidaklah keduanya ini diazab dari sesuatu yang besar. Naam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan kepada kita tentang penghuni dua kuburan yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melewati dua kuburan yang mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau menghabarkan kepada beliau bahwasanya kedua penghuni kuburan tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab diazabnya keduanya ialah dikarenakan suatu dosa yang banyak dari umat manusia menyepelekan dosa tersebut. Mereka tidak sadar atau bermudah-mudahan dalam permasalahan tersebut. Naam. Amma ahaduhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun salah satu dari penghuni kuburan tersebut sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya ialah fakana la yastatiru min baulihi. Orang ini dahulu tatkala dia masih hidup di dunia, dia tatkala buang air kecil, dia tidak menutupi dirinya dari penglihatan umat manusia. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang menjadikan seseorang diazab di kuburan. Apa itu? Kencing sembarangan. Yang dimaksud dengan kencing sembarangan ialah dia kencing di tempat umum atau di tempat-tempat yang dia tidak menutupi diri dari pandangan manusia. Ini salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu diazab di kuburan. Nah, ini kata Nabi SAW, adapun salah satu dari penghuni kuburan ini sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dikarenakan dahulu tatkala dia hidup di dunia, dia kencing, dia tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, la yastabri'u minal baul, yakni dia tatkala kencing setelah itu dia tidak membersihkan kencingnya. Naam, atau tidak beres dalam bersuci ketika dia kencing. Baik, kalau yang pertama tadi ialah orang yang tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia ketika dia kencing. Ini sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz bahwasanya orang tersebut dia ketika kencing ini tidak membersihkan kencingnya tadi, jadi tidak cebok. Nah, ini orang yang pertama sebab diazab di kuburan. Naam. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan sesuatu yang banyak dari kaum muslimin bahkan naam terjatuh padanya. Dan hal ini termasuk dari al-kabair, dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita memperhatikan ya kesucian badan kita terutama ketika kita buang hajat, ya entah itu buang air besar ataupun buang air kecil, maka benar-benar kita menutupi diri kita dari pandangan manusia dan juga membersihkan najis tersebut dengan sebersih-bersihnya. Wa amman akhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun temannya yang satunya sebab dia diazab, ya. Adapun penghuni kuburan yang kedua, sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu tatkala dia hidup di dunia, dia suka melakukan adu domba. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan ini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tindakan adu domba ini merupakan salah satu min kabairiz dzunub, salah satu dari dosa-dosa besar. Kenapa? Karena menjadi sebab seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Maka falyattaqillah, hendaklah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang suka melakukan perbuatan adu domba sengaja ataupun tidak. Ya. Terkhusus di zaman kita sekarang ini suka menyebarkan berita-berita hoaks dan semisalnya, tujuannya ialah untuk menimbulkan permusuhan antara kaum muslimin. Naam, ini merupakan perbuatan namimah, adu domba. Dan orang-orang yang melakukan demikian ini bisa mendapatkan azab di kuburan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis yang menjelaskan kepada kita sebab seseorang itu diazab di alam kubur ialah di antaranya dikarenakan tatkala dia buang hajat atau buang air kecil, dia tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia atau tidak membersihkan najisnya tersebut dengan baik, dengan bersih. Atau yang kedua, sebab diazabnya seseorang dalam kuburan ialah dikarenakan suka melakukan perbuatan namimah, adu domba. Nah, ini dua sebab yang menjadikan seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fadalla hadza ala annahu la budda min at-tanazzuhi min al-baul. Maka hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi kita untuk membersihkan ya kencing kita ketika kita buang air kecil. Benar-benar kita harus memperhatikan kesucian. Naam. Wa hakadha baqiyatun najasat, walakin law furida anna al-insan fil barri wa tanajjasa thawbahu wa laysa ma'ahu ma yaksiluhu bihi fa hal yatayammamu min ajli salatihi fi hadha thawb. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, dan demikian pula najis-najis yang lainnya wajib bagi kita untuk membersihkannya. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, adillah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala yang menjelaskan kepada kita kewajiban bagi seseorang yang akan melakukan salat untuk dia memperhatikan kesucian pakaian yang dia pakai, kemudian tempat, ya, kesucian tempat yang dia gunakan untuk salat padanya. Begitu pula yang ketiga ialah kesucian badannya. 6. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, 3 perkara yang harus diperhatikan bagi seseorang tatkala dia hendak melaksanakan ibadah salat. 6. Dan masih ada lagi penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, begitu pula faedah yang akan beliau berikan kepada kita yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita, begitu pula taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.